السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاه والسلام على النبي المصطفى وعلى اله وصحبه اهل الصدق والوفاء، اما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: الاخلاء يومئذ بعدكم لبعض عدو الا المتقين. Kepada iman, saudara-saudaraku seiman dan sekalian yang saya cintai karena Allah, sebagaimana kita saksikan di warga ini atau sebelum-sebelumnya, di mana tidak sedikit kita jumpai persahabatan terputus di tengah perjalanan karena adanya kepentingan yang berbeda. Sebagaimana kita juga saksikan seseorang yang sudah berumah tangga bertahun-tahun kemudian diakhiri dengan perceraian. Sebagaimana kita saksikan beberapa manusia yang sering mengadakan pertemuan-pertemuan diwarnai dengan senyuman, harapan-harapan yang akan datang, tetapi diakhiri dengan permusuhan. Soal pertanyaannya, kenapa sampai itu terjadi? Bahkan ada istilah yang menyesatkan walaupun kelihatannya benar. Ada ungkapan tidak ada teman yang abadi, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ini sangat membahayakan dalam ajaran Islam. Kenapa itu semua terjadi, wahai saudaraku? Karena mereka tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Bahaya yang menimpa kaum muslimin di dunia ini, termasuk di Indonesia, adalah adanya Thauratul Ittishalat, revolusi komunikasi dan informasi, di mana tidak sedikit umat manusia yang di dalamnya termasuk kaum muslimin menjadikan referensinya dalam menghadapi kehidupan dunia ini kepada opini yang dibangun oleh manusia-manusia yang tidak memahami Quran dan Sunnah. Sehingga tidak sedikit kaum muslimin menjadi dhahaya, korban daripada informasi yang sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu, di dalam surat Az-Zukhruf, surat nomor 43 ayat 67, Allah berfirman untuk memberikan solusi dan jawaban terhadap masalah-masalah yang kita sering hadapi ini dengan firman Allah yang berbunyi: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawmaidin ba'duhum li ba'din aduun illa al-muttaqin. Al-akhillau, sahabat-sahabat dekat, kekasih-kekasih dekat. Al-akhillah jamak dari kata khalil, yang selalu berdekatan, yang selalu membangun komunikasi. Di hari itu sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya aduun, menjadi musuh. Musuh illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi, saudara sekalian, dalam ayat ini persahabatan, percintaan, pertemanan itu bisa berubah menjadi permusuhan illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Ini adalah kondisi di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti. Jadi dari sinilah ingin kita tegaskan, wahai saudaraku, keimanan kita kepada hari akhir jangan diartikan ar-raja'iyah, kemunduran. Seolah pengajian-pengajian seperti ini yang berbicara tentang hari akhir, hari akhirat, dikatakan orang yang tidak mengetahui realitas perkembangan di dunia ini. Pada sebaliknya, kalau kita tadaburi, kita renungi ayat-ayat Quran yang berbicara tentang iman kepada hari akhir, justru mereka itulah yang tahu realitas yang sebenarnya di dunia ini. Makanya akhirat, beriman kepada akhirat selalu dikaitkan dengan aktivitas kita di dunia. Contoh, bisnis, ekonomi yang menentang aturan Allah pasti akan binasa. Apakah dari timur atau dari barat? Makanya ayat Quran mengatakan wailul lil mutaffifin, kebinasaan. Atau dalam tafsir yang lainnya, neraka wail adalah akan ditimpakan kepada orang-orang yang curang dalam bisnisnya. Kalau beli, maunya timbangannya utuh, penuh, atau takarannya penuh dan utuh. Tapi kalau jualan dikurangi, curang. Wailul lil mutaffifin alladziina idza ta'alu 'alan naasi yastawfun wa idza kaaluuhum aw wazanuuhum yusirun. Makanya juga di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah, wahai saudaraku yang saya cintai karena Allah, ayat 44 sampai 45. Ternyata orang-orang yang dipuji oleh Allah cepat merespon panggilan Allah untuk berjihad fi sabilillah. Meskipun kadang-kadang jihad itu menakutkan orang, tidak senang orang, tetapi Allah memberikan penghargaan dan pujian lagi-lagi karena mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal ya ibadah Allah, kita tahu rukun iman itu banyak, bukan hanya beriman pada hari akhir. Tapi yang selalu dikaitkan dengan iman pada Allah adalah iman pada hari akhir. Termasuk orang-orang yang munafik, yang mengaku beriman tetapi tidak diterima imannya oleh Allah, itu tidak dikaitkan dengan hari akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat At-Taubah, orang-orang beriman yang jujur dalam keimanannya sehingga beliau-beliau tidak mau minta izin agar tidak ikut berperang seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Mereka itu lagi-lagi orang yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Dalam ayat 44 tadi itu. La yastazinuka alladhina yu'minuna billahi wal yaumil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Tidak akan minta izin kepadamu Muhammad untuk meninggalkan perang. Siapa yang tidak izin untuk meninggalkan jihad? Yaitu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak akan mereka minta izin meninggalkan berjuang dengan harta benda dan jiwanya. Wallahu alimun bil muttaqin. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita orang-orang yang bertakwa, maka modal kita harus beriman pada Allah dan hari akhir. Kemudian ketika ayat lain berbicara tentang perang, dalam kondisi perang, ternyata yang diperangi adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan dikaitkan juga tidak beriman dengan hari akhir. Ini bisa kita lihat dalam ayat 29 surat At-Taubah, surat 9. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Jadi iman dengan hari akhir adalah aktif, produktif, bukan pasif sebagaimana difahami oleh sebagian orang. Jadi saudara sekalian, persahabatan, pertemanan dalam bisnis, dalam politik, yang sering disebut dengan at-tahaluf, koalisi dan sebagainya, ayat ini menjadi pijakan kaum muslimin seluruh dunia agar ketika pertemanan, persahabatan itu mabniun ala taqwa, berdiri di atas ketakwaan. itulah yang menjadikan pertamanan, yang membahagiakan umat manusia, yang diridhai oleh Allah, yang saling mengasihi, sehingga pertemanan dan persahabatan itu abadi ketika didasari dengan takwa, bukan didasari oleh kepentingan sejenak, oleh hawa nafsu dan lain sebagainya. Ini adalah kaidah dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, agar pertemanan persahabatan itu berdasarkan takwa, berdasarkan kebaikan, bersahabat iman kepada Allah. Untuk selanjutnya, pertemanan, persahabatan, koalisi apapun namanya, yang berdiri di atas kejahatan, yang berdiri di atas kemaksiatan, yang berdiri di atas menentang syariat Allah, akan berubah menjadi adu permusuhan, cepat atau lambat. Kalau ya, tidak di dunia, pasti di akhirat. Bahkan kita sudah lihat tanda-tanda itu terjadi di dunia. Orang yang sering runtang-runtung berduaan, pertemuan berulang-ulang, terakhir adalah permusuhan. Ketika tidak berdasarkan takwa. Saudaraku, marilah untuk lebih jelasnya ayat ini, kita kembali kepada tafsir bil manthur. Ulama-ulama tafsir mengatakan, wajib hukumnya mengambil tafsir bil manthur, apalagi kalau riwayatnya sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Mu'adz dari Ibnu Mardawi dalam mengomentari ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hari itu, di hari apa? Yauma idzin, dari arti di hari itu adalah yaum. Di hari itu, ya ikhwatal iman hafizakumullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in qata'atil arham, putus itu family, hubungan family, hubungan kerabat itu putus di hari itu, suami, istri, bapak, anak. Makanya kan di dalam surat Yasin yang sering kita baca bapak ibu sekalian, orang nanti di akhir itu berpisah, meskipun dulu mungkin suami, istri, bapak, ibu dan bapak, anak dan sebagainya. Allah katakan, wantazu ayyuhal mujrimun, wantazu ayyuhal mujrimun, minggirlah, berpisahlah kamu, wahai orang-orang yang berbuat jarimah. Jarimah itu artinya kriminal, Pak, kejahatan. Jadi sekali lagi, seolah-olah jangan sampai punya anak ada salah kasih namanya jarimah, walaupun bahasa Arab tapi artinya enggak bagus. Mujrimun orangnya. Jadi bisa. Kita kembali pada hadis Nabi, karena tafsir yang paling benar tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Quran dengan Quran. Yang kedua, tafsir Quran di sunnah. Jadi di hari itu, in qata'atil arham, wa qallatil aqdar, dan menjadi sedikit nasab itu, wa dhahabatil ukhuwah, ukhuwah persaudaraan hilang sirna, illa ukhuwah taqwa, kecuali persaudaraan yang didasari oleh takwa. Inilah saudara sekalian, persahabatan, persaudaraan, pertemanan, perkawanan yang didasari oleh takwa adalah persahabatan yang abadi dunia dan akhirat. Contoh saudara sekalian, Muhajirin dan Ansar dari ya, suku yang berbeda, dari wilayah yang berbeda. Muhajirin dari Mekah dengan berbagai sukunya, Ansar dari Madinah dari berbagai sukunya, apakah Aus atau Khazraj. Ketika suatu saat rampasan perang itu dibagikan kepada Muhajirin, Ansar enggak dapat. Secara manusiawi, Bapak Ibu sekalian, kalau habis perang kemudian ada rampasan perang, ada sisa rampasan perang, itu biasanya orang tenang-tenang atau rebutan, Pak. Pak, suara sudah dibagi, kemudian ada sisa suara. Kira-kira orang rebutan ngasih saudaranya atau rebutan dapat, Pak? Yang mana, Pak? Subhanallah. Apa kata sahabat Ansar ketika diberikan Muhajirin? Dan ada terbetik satu dua orang Ansar yang seolah-olah kurang menerima. Apa kata Nabi cara menyelesaikan konflik sesama kaum muslimin? Wahai Ansar, silakan ambil semua itu rampasan perang, tapi saya kembali bersama Muhajirin. Pada nangis Rasulullah, ya Rasulullah, udah kasihkan pada saudara kami semua itu. Kami tidak membutuhkan itu semuanya. Yang penting kami bersamamu, ya Rasulullah. Masya Allah. Ahli takwa. Itulah kalau takwa terus kalian. Jadi rumah tangga, masyarakat, organisasi, jamaah, partai, apapun namanya, sangat mungkin, kalau tidak sangat, ya mungkin adanya perbedaan. Tetapi ketika perbedaan itu orang-orangnya adalah berlandaskan takwa, maka wahai saudaraku, permasalahan itu cepat akan diatasi. Tidak akan berujung dengan perpecahan, kemelut, dan lain sebagainya. Manusia berbeda, wajar setiap kepala ini punya pikiran masing-masing. Tetapi kalau semuanya itu dilandasi dengan takwa, maka wahai saudaraku, perbedaan itu tidak membahayakan, tapi justru sebuah kekayaan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dalam membangun rumah tangga. Subhanallah. Makanya tepatlah, benarlah. Dan memang Allah selalu benar ketika Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian hadis yang kedua, wahai saudaraku, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau mengambil dari Mujahid rahimallah wa radhiyallahu anhu, ini seorang pakar tafsir dari kalangan tabi'in. Beliau katakan bahwa al-maksiatu ala Allah itu menjadikan muta'adiyah. Maknanya, seseorang yang berbuat kemaksiatan itulah yang menjadikan mereka bermusuhan. Jadi orang-orang musyrik dulu bersatu padu memerangi Rasulullah SAW dalam perang Badar, perang bersatu mereka. Bersatu ketika memerangi umat Islam. Bersatu juga ketika menyembah berhala. Tetapi di akhirat nanti, ya, yang disembah-sembah itu dihadirkan di hadapan Allah dan akhirnya mereka memusuhi. Nabi Isa alaihissalam dihadirkan oleh Allah di Al-Nasi untuk ditanya, kenapa itu umat kamu menyembah kamu? Dan pada waktu itu Nabi Isa tidak berpihak pada kaumnya, pada umatnya. Bahkan ya, Nabi Isa berbeda, lawan daripada umatnya. Oleh karena itu sekalian, persatuan kita, pertemuan kita di dunia ini, perkawanan kita, jangan sekali-kali berdasarkan kemaksiatan, kedengkian, apalagi memusuhi dakwah, memusuhi Islam, memusuhi ulama, memusuhi jihad, memusuhi Al-Quran, memusuhi As-Sunnah. Karena pertemanan yang seperti itu berubah menjadi adawah, permusuhan. Subhanallah. Dan wahai saudaraku, ternyata yang dimaksudkan ya orang-orang bertakwa itu, ternyata orang yang bertakwa itu di akhirat nanti tidak bersedih, tidak takut, tidak bersedih, dan masuk surganya bersama pasangan-pasangannya. Makanya ayat yang mengatakan ya ibadi la khaufun alaikum al-yawma wa la antum tahzanun. Masya Allah. Jadi di hari itu wahai hambaku, kamu tidak takut dan kamu tidak bersedih. Yaitu alladzina amanu bi ayatina, orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka berislam. Jadi ayatnya udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masyaallah. Masuklah kalian ke surga dan istri-istri kamu dan pasangan-pasangan kamu, dan kamu dimuliakan oleh Allah. Dalam tafsir Fidunil Mansur, Adur Mansur, Fitafir Bili Mansur, yang dalam Imam Suyuti, Tukbarun maknanya Tukromun. Kamu dan istri kamu dimasukkan ke surga dan kamu dimuliakan oleh Allah. Jadi sekalian terakhir dalam pengajian ini, yang terpenting dalam pertemanan, dalam perkawanan adalah didasari takwa. Yang kedua, yang terpenting ya, adalah kita masuk surga. Perkara di dunia dapat kepentingan ekonomi, dapat kepentingan politik atau yang lainnya. Nah, kita butuh itu, semuanya kita butuhkan. Tapi yang paling membahayakan adalah kalau kita tidak masuk surga. Perkara sebagian dunia kita tidak dapat, itu hal yang biasa di dunia ini. Karena dunia itu bukan yaumul jaza, bukan hari pembalasan. Tapi dunia itu darul ibtila, kampung untuk ujian. Tetapi memang kita harus berjuang dan berjuang dan berjuang karena Allah. Ketika nanti sebagian dunia belum didapatkan, itu jangan bersedih, jangan khawatir. Karena yang terpenting, wahai saudaraku sekalian, hafizakumullah, dalam perjalanan hidup kita ini adalah bagaimana kita, istri kita, keluarga kita semuanya itu masuk surga. Itulah terpenting, dan itulah sukses yang sebenarnya menurut Allah. Sukses yang pasti benar, definisinya dalam Al-Quran ketika orang itu masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Dalilnya adalah surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah orang yang sukses yang sebenarnya. Jadi kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika masuk surga dan dunianya kita tidak berbuat maksiat, kita tidak perkawanan, membentuk perkawanan persatuan yang menentang aturan Allah, tapi sebaliknya perkawanan persahabatan kita harus benar-benar didasari takwa kepada Allah, sehingga itulah cinta yang sebenarnya, bukan cinta yang melahirkan permusuhan. Bapak-bapak sekalian, inilah yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.